Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wal'aqibatu lil muttaqin Wala'udwana illa ala al-zalimin Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Amma ba'd Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah Pertemuan yang lalu kita mengambil beberapa athar Tentang Jarh Dari sebagian para a'immah tentang beberapa perawi-perawi yang lemah. Dan kemarin kita ambil jarh para a'immah di antaranya Syu'bah. Demikian pula Sufyan Ats-Tsauri tentang seorang perawi yang bernama siapa? Hindaq Hudzaifah. Abbad Ibn Kathir Taib yang kelemahannya termasuk kelemahan yang keras juga dari Abdullah Ibn Mubarak yang meriwayatkan dari Syu'bah dan terkhusus yang terakhir kemarin berhubungan dengan asar dari Sufyan Ats-Tsauri tentang perawi yang lebih parah daripada Abbad Ibn Kathir. Siapa itu? Yang lebih parah dari Abbad Ibn Kathir. Siapa Ismail? Muhammad Ibn Sa'id. Siapa? Banyak Muhammad Ibn Sa'id. Hah? Tapi ini Muhammad Ibn Sa'id Al-Maslub. Nah, dikenali Al-Maslub kenapa? Karena dia dihukum mati, disalib dengan sebab kezindikannya. Adapun nisbahnya, kawan, dia Muhammad bin Sa'id bin Hasan bin Qais Al-Asadi. Muhammad bin Sa'id bin Hasan bin Qais Al-Asadi digelari dengan Al-Maslub karena memang dia dihukum mati dengan sebab kezindikan sebagaimana ditegaskan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala perawi hadis-hadis maudhu' memalsukan hadis berapa ribu inda Abdurrahman 4000 dia palsukan hadis ikhwan. Nah, palsukan hadis 4000 atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Padahal kedustaan satu kali saja atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam terancam dengan apa? Dengan persiapkan tempat duduk di neraka. Naam. Makanya kemudian dihukum mati oleh siapa? Hendak Kashfi Abu Ja'far siapa yang menghukum mati Muhammad bin Said Al-Maslub ini Abu Ja'far Al-Mansur Taib Abu Ja'far Al-Mansur dan itu enam termasuk di antara amalan beliau yang bagus ketika apa menghukum mati seorang zindiq yang menyebarkan keburukan kedustaan di tengah-tengah umat ini atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayib, sekarang kita masuk pada atsar berikutnya. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu taala fi muqaddimatih, wa haddatsani Muhammad ibn Abi Attab qala haddatsani Affan an Muhammad ibn Yahya ibn Sa'id al-Qattan an Abi qala lam nara as-salihin fi shay'in akdzaba minhum fil hadits. Berarti ini asal dari Imam Yahya bin Sa'id al-Qattan. Adapun perawi sanad khanifillah Muhammad ibn Abi Attab beliau al-Baghdadi. Nama dari Abu Attab yaitu Tarif. Berarti kalau dinisbahkan ke nama bapaknya Muhammad bin Tarif al-Baghdadi. Termasuk perawi yang Imam Muslim bersendirian dari Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Itu pun Imam Muslim mengeluarkan dalam mukaddimahnya saja. Dan di antara penjelasan dari para ulama jarh wa ta'dil di antaranya perkataan Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah ketika memperjelas perkataan Yahya ibn Ma'in, karena Yahya ibn Ma'in mengatakan laisa huwa min ashabil hadith. Muhammad bin Abi Attab ini dikatakan oleh Yahya ibn Ma'in laisa huwa min ashabil hadith, dia itu bukan termasuk ashabul hadith. Maksudnya bagaimana? Kata Al-Khatib Al-Baghdadi, yakni lam yakun bil hafid lil turuqi wal ilal. Maksudnya dia bukan seorang hafid yang mencapai tingkatan hafid, nam yang menghafal jalan-jalan periwayatan hadis dan ilah-ilah hadis. Karena untuk mencapai gelar ini akhwani fillah tentunya butuh keahlian. Wa amma sidqu wadhabtu falam yakun madfu'an anhu. Adapun dari sisi kejujuran dan juga hafalan yang dia miliki dari sesuatu yang dia dengar wadhabt, maka itu apa? Sesuatu yang nam tidak apa? Tidak ditolak darinya. Dalam artian dia dikenal kejujuran dan juga apa dari hafalan ya hafal, cuman tidak sampai tingkatan hafid yang memiliki hafalan sangat banyak. Taib. Dan di antara asar berhubungan dengan Muhammad bin Abi Attab ini akhwani fillah yang juga butuh ditambahkan untuk apa? Keutamaan seseorang tidak mempelajari ilmu kalam. Ini ditambahkan di sana. Kenapa? Karena Muhammad ini akhwan termasuk dipuji karena apa? Dia sama sekali tidak bersentuhan dengan ilmu kalam. Menunjukkan saat itu seorang yang jauh dari ilmu kalam, seorang yang dipuji. Nah, memang kalau seorang terjerumus dalam ilmu kalam, ini musibah. Dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah, mata wala yu'rafu illa al-hadith. Atau mata wala ya'rifu illa al-hadith. Ya'rifu saja di dalam bentuk maklum. Walam yakun sahiba kalam, wa inni la'aghbitu. Yaitu ghibtah. Dikatakan Imam Ahmad, beliau mati dalam keadaan tidak mengetahui kecuali hadis. Ini keutamaan. Dan dia bukan termasuk orang yang mempelajari ilmu kalam. Dan sungguh aku sangat apa? Sangat ghibtah terhadapnya. Dalam artian aku ingin seperti itu. Dalam artian seorang mati tidak mengetahui, tidak mengenal kecuali hadis. Tidak tahu ilmu filsafat, tidak tahu ilmu kalam, tidak tahu ilmu nujum. Dari ilmu-ilmu yang tidak memberikan kemanfaatan, bahkan memberikan kemadharatan kepada orang yang mempelajarinya. Dan yang seperti ini, ikhwani fillah, butuh seorang ghibtah terhadapnya. Ketika dia, ketika hidup, waktunya, energinya, tenaganya, harta yang dia miliki digunakan untuk apa? Untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak dikenal dengan sesuatu yang buruk. Ini seorang yang butuh untuk kita ghibtah terhadapnya, yaitu merasa ingin seperti itu. Ini makna ghibtah. Pada hal-hal kebaikan. Walam yakun sahiba kalam, dia bukan termasuk ahli ilmu kalam, filsafat yang menyesatkan.